melepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi. Dan bila ku menanti, lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku mimpi? Salahkah tuk menanti? Oh, oh, oh, oh. Hingga